Insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah kita lanjutkan kajian An-Nahu Al-Wadih. Insya Allah kita lanjutkan kajian An-Nahu Al-Wadih. Biar jelas suaranya. Sekarang kita sampai ke apa sekarang? Al-Mubtada wal-Khobar ya. Al-Mubtada wal-Khobar. Oke, itu pekan ini Al-Mubtada wal-Khobar aja. Pekan, karena minggu besok kita libur, oke. Maksudnya bukan besok, tapi minggu Ahad, hari Ahad besok kita libur. Jadi kita agak terpacu di sini sampai jam 7 insyaallah, oke. Dimulai dari Al-Mubtada wal-Khobar. Di sini anak akan bacakan beberapa misal dari Al-Mubtada wal-Khobar. At-tufahatu hulwah, as-suratu jamilah, الجري مفيد، القطار سريع، النظافة واجبة، الأرض مستديرة، الأرض مستديرة، الأرض مستديرة. Baik, sekarang berarti kita akan mengulangi apa yang ana baca insyaallah. Oke. Kita mulai dari nomor pertama antum mulai istilahnya. Oke. At-tufahatu hulwa. Ayo. At-tufahatu hulwa. As-suratu jamilah. As-suratu jamilah. Al-jaryu mufid. Al-jaryu mufid. Al-qitaru sari'. Al-qitaru sari'. An-nazafatu wajibah. An-nazafatu wajibah. Al-ardu mustadirah. Ma'fan. Al-ardu mustadirah. Al-ardu mustadirah. Sekarang kita artikan, atau anda pengen dengar salah satu dari antum untuk membaca apakah bacanya benar atau salah. Iman, silakan baca. At-tufahatu hulwah, as-suratu jamilah. Gimana as-su? As-suratu jamilah. Iya. Al-jaryu mufid. Al-qitaru sari'. An-nazafatu wajibah. Al-ardu mustadirah. Ya, Pak Muslim, silakan Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tufahatu hulwa. As-suratu jamila. As-suratu, Pak. As-suratu jamila. As-suro, ro. As-suratu jamila. Insyaallah ada imam. Siapa namanya? Saputra, iya. Al-jaryu mufid. Al-qitaru sari'. An-nazafahu wajibah. An-nazafahu wajibah. An-nazafatu wajibah. Al-ardu mustadira. Iya, sant. Ya, silakan Saputra. At-tufahatu hulwa. As-suratu jamilah. Al-jaryu mufidun. Al-qitaru sari'un. An-nazafatu wajibatun. An-nazafatu, bukan an-nazafatu. An-nazafatu wajibatun. Wajibah, baca wajibah. An-nazafatu wajibah. Al-ardu mustadira. Kemudian al-ardu mustadira. Oke, sudah. Baik, sekarang kita artikan satu persatu. Dimulai dari yang nomor pertama. Sini yang dikit loh. At-tufahatu hulwa. Ya. Arti at-tufaha apple. Kemudian hulwa manis. Nah, dia pakai ta marbutah hulwa. Kenapa? Karena tufaha mubtada'nya itu muannas. Maka dia memakai ta marbutah untuk sifat dalam muannas. Sifat untuk muannas. Kalau misalnya burtukol misalnya. Apa burtukol? Protokol, bukan? Jeruk. Berjeruk. Oke. Jeruk itu hulun. Hulun. Ha. Misalnya wajhuka hulun. Wajah kamu manis dalam mimpi. Ya. Auju hukum, ha? Atau wujuh hukum misalnya. Ha? Ini siapa punya dia? Wujuh hukum huluah misalnya. Jangan-jangan antum mana? Enggak usah. Wujuh hukum huluah artinya wajah-wajah kalian manis. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua. Setelah wujuh hukum, setelah aku wujuh hukum tadi at-tufahatu huluah. Setelah itu as-suratu jamilah. Baik, as-surah artinya gambar. Gambar itu bagus. Oke, okay. Apa indah. Jamil pakai tamar buto. Oke. Okay. Kemudian al-jaryu. Al-jaryu di sini ana belum paham maknanya. Di sini dari jaryu ya, jadi itu artinya berlari. Apakah di sini al-jaryu maknanya gerobak dorong atau apa? Atau kuda yang berlari? Pelarian enggak? Berlarian bermanfaat. Mufid artinya bermanfaat. I don't think so. Anda enggak tahu di sini maksudnya jari siapa. Kenapa dalam bahasa Jawa kuda dinamakan jaran? Karena berlari kuda itu. Oh, ini dinamakan jaran dalam bahasa Jawa. Asbab nuzulnya itu dalam bahasa Jawa. Jaran. Kok gali coki apa benar kayak gitu? Walaupun Anda juga enggak tahu benar apa enggak sebenarnya. Tapi emang sebenarnya jaran. Jirian gitu dari berlari. Okay. Mufid memberikan faedah. Okay. Kemudian yang keempat al-qitaru sari'. Al-qitaru sari'. Al-qitar itu train, kemudian sari' itu fast, cepat. A train is fast. Kemudian yang kelima an-nadhafatu wajibah. Kebersihan itu wajib. Dan pakai ta marbutah ya. Kemudian al-ardu mustadirah. Bumi. Bumi itu mustadirah. Bulat. Jadi mustadir itu artinya bulat. Misalnya ra'su khalis mustadir, kepala kholis bulat. Ya, enggak ada di sini. Kayaknya enggak ada kepala yang bulat. Oh, Pak Aisyi agak bulat kepalanya. Rasul Pak Aisyi bulat, nah mustadir. Oke. Okay. Sekarang perhatikan di sini yang mubtada itu yang mana? Ya, yang pertama berarti. Khobarnya setelahnya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita lihat, perhatikan mubtada di sini rata-rata pakai alif lam. Ya kan? Karena memang rata-rata seperti itu. Dan alif lam yang di sini alif lam yang bisa bermakna itu Indonesianya atau ini atau sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang termaksudkan. Makanya di, misalnya kita terjemahkan at-tufahatu hulwah artinya dalam bahasa Inggris misalnya the apple is sweet. Kita lihat alif lam dalam bahasa Arab itu ibarat definite dan indefinite article dalam bahasa Inggris. Lebih dekat kepada definite article. Okay. At-tufahatu hulwa. Apel itu manis. Nah, kemudian as-surah juga gambar itu jamilah. Al-qitar kereta itu ya. An-nadhafatu kebersihan itu. Nah, kalau an-nadhafatu di sini alif lam dan an-nadhafatu itu alif lam yang menunjukkan jenis. Ya. Kita tahu dari memahami. Kita enggak mau an-nadhafatu kebersihan itu, si kebersihan itu ada wajib. Enggak. Tapi kalau misalnya kita bilang al-qitaru sari', itu berarti apa gimana gitu? Al-qitaru sari' berarti kereta itu, oh berarti ada keretanya. Beda dengan an-nadhafah. Kemudian al-ardu. Al-ardu di sini Pak alif lam dalam al-ardu itu alif lam ahdiyah dzihni artinya. Ya. Antum tahu alif lam ahdiyah zihniyah, yaitu alif lam yang menunjukkan isemnya itu, ya udah dimaklumi. Enggak perlu ada penunjuk lagi, itu enggak. Bedakan. Jadi alif lam itu ada alif lam yang menunjukkan jenis, ya. Ada alif lam ahdiyah, zikriyah namanya, ya. Ada juga alif lam ahdiyah zihniyah. Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang atufahatu hulwah, as-sura, al-jari dan al-ghitar, itu lebih dekat kepada alif lam ahdiyah zikriyah. Kalau an-nadhafah lebih dekat kepada alif lam al-jinsiyah. Kalau al-ardu lebih dekat kepada alif lam ahdiyah zihniyah. Nah, sekarang alif lam jinsiyah itu alif lam yang menunjukkan isim yang dimaksud adalah isim jenis, seluruh jenis dalam itu. Seperti an-nadhafah di sini ya, seluruh jenis kebersihan. Ya. Bukan kebersihan tertentu saja, tapi seluruh jenis kebersihan. Oke. Kemudian kalau alif lam ahdiyah, ini enggak masuk ke dalam lesson nahu sini sebenarnya mubtada wa khobar, tapi ini faedah penting. Kalau alif dan juga berkaitan dengan usul fikih, berkaitan dengan nanti ulumul Quran, usul tafsir dan sebagainya. Kalau alif lam ahdiyah itu terbagi menjadi dua. Ada alif lam ahdiyah zihniyah, ada alif lam ahdiyah zikriyah. Oke, zikri Handoko Putri. Fikri. Alif lam ahdiyah zihniyah itu adalah menunjukkan, alif lam itu menunjukkan isimnya yang disebutkan itu adalah isim yang pembicara dan juga orang kedua pun atau orang yang membacanya atau orang yang mendengarnya pun mengerti apa yang dimaksud. Misalnya al-ardu mustadirah. Tentu al-ardu mustadirah. Oh, tentu kita tahu arti ini, enggak perlu kita tunjuk al-ardu mustadirah. Bumi itu bulat, enggak. Karena udah ketahuan. Nah. Jadi udah terjadi kesepakatan secara maknawi tanpa dia harus di ini sebutkan sebelumnya kata art itu, tapi sudah ada di otak masing-masing ini maksud art itu pasti ya itu udah, enggak ada yang lain, ya kan? Oke, sekarang kalau misalnya alif lam ahdiyah zikriyah, dari kata zikir karena tidak ada kata zikir, yaitu yang telah disebutkan. Nah, itu lebih dekat pada at-tufaha, surah al-jari dan al-kitor. Itu yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya I see a man and the man is black. Arti di situ bahasa Inggris misalnya. I see a man and the man is black. I see a man mutlak di sini. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya bahasa Arab mirip ra'aitu rajulan, enggak pakai alif lam, mutlak. Ya. War rajulu aswad misalnya. Oke. Okay? War rajulu aswad. And the man is black. Yang pertama kan a man. Dia pakai indefinite article a, mutlak dia. Nah, kemudian kita katakan war rajulu aswad. And the man, jadi di alif lam di sini the. Nah, alif lam yang di sini atau the di sini menunjukkan apa? Dia zikriyah, yaitu isim yang telah disebutkan sebelumnya. Dan udah tahu kita siapa yang dia siapa rajul itu. Ya, rajul yang tadi disebutkan. Makanya kita mengatakan tiba-tiba ana datang ke Pak, misalnya ke Pak Muslim. Cek datang di depannya, kemudian bilang atufahatu hulwah. Loh. Maksudnya apa ini? Enggak tahu apa-apa atufahatu hulwah. Ya kan? Enggak tahu apa-apa. Atau ketika misalnya ini siapa namanya? Saputra datang naik motor, datang ke rumah ana, terus tiba-tiba ngomong as-suratu jamilah. Loh. Apa yang terjadi dengan otakmu gitu kan? Kok bisa datang-datang tiba-tiba ngomong gitu? Tapi ketika misalnya antum datang sini, kemudian antum bilang al-ardu mustadirah. Ya pasti udah ketahuan art bumi, ya tahu, kita semua tahu. Antum dan ana tahu yang maksud art. Tapi ketika as-surah, loh, gambar itu banyak. Maksudnya gambar yang mana? Makanya antum layaknya bilang ketika antum datang, assalamualaikum. Antum datang, habis itu bilang ra'aitu suratan. Was-suratu jamilatun. Nah, itu mungkin. Aku telah melihat sebuah gambar. Dan gambar tersebut jamilah. Paham di sini antum? Ini berkaitan nanti dengan usul fikih jadi ya. Nahwu usul fikih terus berkaitan ini dengan Quran, hadis dan seterusnya. Oke. Okay. Oke, okay, fine. Misalnya innamal a'malu binniyat misalnya. Alif lam dalam al-a'mal, alif lam apa? Jenis. Menunjukkan jenis semua amal, ya kan? Kemudian binniyat menunjukkan apa? Ya jenis juga dengan jenis niatan-niatan. Tergantung niatnya apa, yang penting jenisnya. Ya, jadi alif lam itu enggak lepas dari itu semua. Oke. Okay? Baik. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita enggak usah membahas bahas ya. Ya, ke qawaid. Kita ke al-mubtada sekarang. Al-mubtada'u ismun marfu'un fi awalil jumlah. Al-mubtada'u ismun marfu'un fi awalil jumlah. Kemudian yang 10. Al-khabaru ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Oke, okay, kita mulai dari yang 9, kaidah 9. Al-mubtada' adalah ismun yang marfu'. Secara apa? Secara nahu, secara i'rab dia marfu'. Pak ini mau kita nih Pak. Ini aja. Dari tadi numpah. Wah, masa antum gimana aja. Gratis loh, Pak. Mubtada itulah isim yang marfu secara i'rab. Oke. Okay. Ini kan. Jadi ismun yang marfu itu tidak hanya mubtada sebenarnya. Ada juga isim fa'il. Ya kan? Isim fa'il itu marfu. Nah. Oke, okay. Sekarang mubtada itu juga marfu. Nah, apakah mubtada dengan fa'il beda? Beda. Fa'il itu membutuhkan fi'il. Tapi mubtada enggak membutuhkan fi'il enggak? Dia membutuhkan apa? Khobar. Nah, kadang khobarnya memang mahdhuf, kadang mubtadanya mahdhuf. Ya, itu urusan nanti ada lagi. Itu permasalahan cabang nanti. Mubtada itu ada isim. Berarti mubtada pasti isim. Mungkinkah mubtada itu berupa fi'il? Tidak. Enggak ketahuan. Kalaupun ini enggak bisa fi'il gitu aja menjadi mubtada, melainkan harus berupa kalimat. Mungkin. Khobar juga begitu. Khobar itu isim kan? Tapi bisa juga berupa kalimat. Oke, nanti kita lihat. Wal mubtada'u ismun. Nah, sekarang isim ini, al mubtada' kan isim kan? Ada ketahuan dari adanya alif lam ya kan? Lafal al mubtada'u ismun marfu'un fi awal jumlah. Coba kita i'rabin. Al mubtada'u ini kaidah aja sampai di i'rabin. Al mubtada'. Luar biasa Fendi ini. Al mubtada' ini isim bukan? Isim. Ketahuan dari mana? Alif lam. Nah, dia di awal kalimat bukan? Iya. Berarti al mubtada' ini mubtada' bukan? Mubtada'. Kelihatan marfu' bukan? Marfu'. Ya udah, al mubtada' i'rabnya apa? Mubtada i'rabnya adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan tanda-tanda raf'inya apa? Dhammatun zahiratun fi akhirih. Ada dhammah di akhirnya, ya kan? Al-mubtada'u. Nah, langsung praktek kita. Kemudian ismun. Ismun fi. Isim. Ya, isim benar. Ya, isim apa di sini? Ismun di sini. Fi'il atau isim? Ya, taib, isim dia isim. Nah, dia posisi sebagai apa dalam i'rab? Khobar. Ya, khobar. Udah. Misalnya kita katakan ada kalimat al-mubtada'u ismun. Jadi enggak jumlah mufidah? Jadi. Mubtada ism di sini khobar ya kan? Udah jelas. Nah, tapi kan kemudian kan ada tambahan-tambahan lainnya. Kalau misalnya kita bilang al-mubtada'u ismun ya mafhum, tapi kan ini bukan definisi jadinya. Mungkin harus lagi ada kaitan-kaitan lebih. Ismun marfu'un. Nah, marfu' di sini sifat untuk khobar, untuk isim, ya. Yang marfu' secara nahwi, yaitu akhirnya dhammah ya. Baik zahir atau takdir. Fi awali jumlah. Fi harfu jar. Mabniun ala sukun. Ya kan? Awali. Ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi ya. Al-jumlah wa huwa mudhaf awalin. Kemudian al-jumlah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir. Oke. Okay. Itu i'rab untuk kaidah ini. Jadi antum kalau misalnya belajar nahwu itu intinya apa? Untuk bisa mengi'rabkan. Karena kalau misalnya kita belajar nahwu lama tapi ternyata enggak ada praktik i'rab, enggak bisa i'rab, itu sia-sia sebenarnya. Ya. Dan juga belajar sharaf kita enggak sekadar untuk nyanyi, maksudnya ya untuk mempraktikkan nantinya. Gitu loh. Ya, ini juga kita praktek al-mubtada itu sebagai mubtada, isim sebagai khobar. Harus terus kita pahami itu. Oke, okay? Itu 9. Kemudian fi awal jumlah kan, di awal-awal kalimat. Oke, okay? Jumlah di sini adalah kalimat dalam Indonesia. 10. Al-khobaru ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Kalau kita memahami kalimat al-khobar isman marfu' sampai akhirnya, itu juga harus dengan i'rab memahaminya. Karena kalian mengetahui i'rab suatu kata itu sama dengan memahami maksud dari kata itu. Sekarang al-khobar di sini posisi sebagai apa? Mubtada. Ahsantum. Ismun marfu'un. Marfu'un. Ya, ism di sini sebagai khobar marfu' dan jelas. Dan kita lihat al-mubtada'u ismun marfu'un, ya kan? Al-khobaru ismun marfu'un. Antum lihat al-mubtada'u dan al-khobaru ada alif lam kan? Tapi tidak pakai tanwin. Karena ketika di alif lam kan, isim itu tidak boleh ditanwinkan semuanya. Anti dia. Kemudian ismun marfu'un. Nah, kita lihat jangan ditanwin. Tidak ada alif lam. Jadi setiap isim yang ada alif lam, itu tidak pasti tidak bertanwin. Maksudnya tidak ditanwinkan pada kondisi itu. Ada alif lam soalnya. Tetapi tidak semua isim yang tidak ada alif lamnya itu ditanwinkan. Enggak semua. Enggak semua isim yang tidak ada alif lamnya ditanwinkan. Contohnya apa? Huwa huma hum ya huma hunna. Enggak mungkin antum bilang sekarang huwa huan huwa huan human humun. Antum buat-buat sendiri kemudian. Ya enggak ada yang paham nanti. Al-khobar ismun marfu'un. Nah, marfu' di sini sifat untuk isim. Dan sifat itu mengikuti i'rab sebelumnya. Sifat itu mengikuti i'rabnya mausuf, yaitu sifat mengikuti i'rabnya isim yang disifati dengannya. Sifat di sini marfu', mausufnya adalah ism. Nah, isim dia marfu' dhammah. Maka marfu' di sini juga marfu' dengan dhammah. Marfu' itu adalah sifat pertama untuk isim. Sifat kedua untuk isim apa? Ya, jumlah atau kalimat yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan itu isim atau itu sifat kedua untuk isim. Itu kalau kita mau memahaminya. Jadi khobar itu adalah isim yang mempunyai dua sifat. Satu, sifat secara i'rabi adalah marfu'. Dan kedua, sifat secara fungsi dia yukawin membentuk ikawin, menggabungkan. Makanya ada soal-soal kawin, gabungkanlah. Makanya kawin dalam bahasa Indonesia itu berasal dari sana. Kawin, yaitu jamak lah, gabung lah antara laki-laki dan perempuan. Kawin. Yukawinu menggabungkan ma'al mubtada'i bersama dengan mubtada. Yukawin di sini berarti fi'il mudhari' mabni, fi'il mudhari' marfu'un. Ya kan? Litajarudihi bin nawasib wal jawazim. Ya. Ini enggak? Iya benar. Antum enggak ngerti itu? Enggak ngerti. Oke, enggak apa-apa. Ikawinu ma'al mubtada'i ma'a jar. Kemudian al-mubtada' di sini lihat al-mubtada'i. Majrur ada alif lam. Kasroh. Dan dia tidak ditanwinkan. Taib. Ikawinu di sini. Ya, domirnya mustatir. Jawazan takdiruhu huwa kembali kepada khobar. Itu khobar itu dia atau bisa juga kepada isim bisa. Dia membentuk bersama dengan mubtada sebuah jumlah atau kalimat yang berfaedah. Nah, jumlah mufidah itu sudah kita pelajari di awal paling awal itu. Jadi silakan merujuk ke awal. Nah, jumlatan mufidah. Jumlah di sini posisi sebagai apa kok dia bisa tanwin fathatain gini? Sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih dari fi'il yukawinu. Ya kan? Dan dia mausuf. Nah, makanya setelahnya ada sifat mufidah, mensifati jumlah. Nah, mufidah di sini mensifati jumlah. Dia mengikuti. Jadi sifat itu mengikuti mausuf dari beberapa sisi. Pertama dari sisi dia ya tanwin atau enggaknya, muannas atau mudzakarnya. Kemudian dari sisi dia nakir atau ma'rifatnya. Juga dari sisi jumlahnya. Jadi dari sisi gender ya, dari sisi nakir atau ma'rifatnya, dari sisi jumlahnya. Nah, jumlatan mufidah, jumlah di sini satu kan, mufidah dua, satu juga. Kalau misalnya jumlata ini mufidah, ta ini dua, oke. Okay. Atau jumal mufidah, enggak pakai mufidat, mufidah. Oke. Okay. Kalau jumal, paham di sini? Kita ulangi lagi. Mubtada itu adalah isim yang dirofa'kan secara i'rabi di awal kalimat. Posisinya di awal kalimat itu umumnya. Kemudian 10, khobar itu isim yang marfu' dirofa'kan secara i'rabi, dan secara fungsinya dia membentuk bersama dengan mubtada jumlah mufidah. Apakah mungkin dalam satu kalimat itu ada khobar tapi tidak terlihat mubtadanya? Mungkin. Mubtadanya mahzuf, dihapus. Contohnya apa? Lafal. Misal ayat summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu aslinya atau itu ada mubtada yang mahdzuf, ada mubtada yang terhilangkan. Yaitu takdirnya apa? Hum. Hum summun bukmun umyun. Ya. Hum summun bukmun umyun. Jadi summun bukmun umyun itu khobar. Khobar untuk mubtada yang terhapuskan yaitu hum. Karena kalau misalnya enggak ada mubtada yang mahdzuf kemudian kita katakan summun bukmun umyun, berarti artinya bisu tuli buta. Itu bukan jumlah mufidah. Nah, ya. Jadi ada mubtada yang mahdzuf dihapus dan dengan ditakdirkan apa hum. Ya. Alun fahum la yarji'un. Nah, fa di sini ada fa di sini sebagai fa istinaf, kemudian hum la yarji'un. Hum di sini mubtada atau bukan? Mubtada. La yarji'un itu khobar. Jadi jumlah kalimat la yarji'un itu semuanya dirangkai la terus yarji'un dan domir yang di dalam waw itu. Nah, ini semua adalah apa? Khobar. Jadi mubtada khobar itu vital sekali. Mengetahui mubtada dan khobar itu vital sekali sebagai mengetahui fi'il dan fa'il. Kita mengetahui bahwasanya kita harus tahu subjek dan predikat minimal, ya kan? Dalam kalimat. Tapi kan enggak semua kalimat itu subjek predikat. Tapi di Indonesia subjek predikat, misalnya ini Ibu Budi, itu mubtada khobar dalam dalam Arabik ya. Tapi itu subjek predikat enggak dalam, bukan kan? Bukan. Bukan, apa itu namanya? Gimana? Antum waktu SD dulu, lulus SD enggak? Hah? Gimana? Antum masih ingat enggak? Ini yang kelihatan masih belum lama lulus SD. Gimana? Khalis. Ini Ibu Budi misalnya. Ini di sini posisi sebagai mubtada. Ibu di sini khobar dan dia mudhof. Nah, Budi mudhof ilaih. Makanya Budi bukan Buddha, ya kan? Kalau Budi kan majrur, kalau Buddha maftuh. Nah, kalau misalnya marfu Budu ya. Ya makanya ibu. Ibu kan di sini marfu, ibu. Ya. Tapi ininya ini kok bisa. Ya, itu Masya Allah, Indonesia di Robin pakai Arab ya, jadi kacau. Begitu juga dalam English misalnya, this is Buddhist mother. This di sini ya berarti dia mubtada. Is di sini to be, tambahan aja. Kemudian Buddhist mother, Budi. Budi di sini adalah mudhof ilaih dalam bahasa Arab. Mudhofnya adalah mother. Hah? Ya kan? Seperti kalau misalnya mudhof dan mudhof ilai dalam bahasa Arab itu kebalikan nanti di untuk English. Oke. Okay. Sudah puas? Apakah malah justru enggak clear jadinya? Ini clear kan? Clear. Mubtada khobar. Itu berpasang udah. Meskipun mahdzuf, enggak masalah. Meskipun mahdzuf dihapus itu enggak masalah. Taib. Kita yang zahir saja di sini yang masih gampang. Adapun yang mahdzuf itu nanti udah levelnya agak ke atas sedikit. Tamrin, exercise 1, latihan pertama. Istakhrij, maknanya istakhrij adalah akhrij, yaitu keluarkanlah. kulla mubtada'in wa kulla khobarin minal jumalil atiyah. Istakhrij ini fi'il bukan? Fi'il apa? Amr. Fi'il amr. Keluarkanlah kulla, berarti fi'il amr di sini bukan fa'il. Fa'il ini siapa? Anta. Ya. Kemudian kulla mubtada'in. Kulla di sini sebagai maf'ulun bih. Ba'is apa ba'is? Maf'ulun bih dan dia mudhaf. Mubtada' mudhaf ilaih. Ya. Nah, waw di sini waw ataf. Karena sebanding dengan kulla mubtada' kulla khair. Kulla khair juga sama i'rabnya dengan kulla mubtada. Kulla khair lagi. Kulla khobarin minal jumalil atiyah. Dari kata-kata yang kalimat-kalimat yang berikut. Dan jumal di sini pakai alif lam enggak? Pakai alif lam. Karena apa? Ya, kan ketahuan ini jumlahnya. Ya, kita udah tahu kita tahu jumlahnya. Nah, pakai alif lam. Nah, dia jamak bukan jumal. Jamak dari kata jumlah. Jumlah aja udah mu'annas. Nah sekarang jumal, ya mu'annas lebih-lebih, lebih banyak dari dua. Apakah kemudian sifatnya al-atiyah atau al-atiyat? Al-atiyah atau al-atiyat? Al-atiyah bukan al-atiyat. Karena al-atiyat itu nanti jadinya jumal ini makhluk hidup yang berakal jadinya. Misalnya al-muslimat, al-atiyat itu mungkin. Ya, tapi kalau misalnya jumal kan di sini bukan makhluk hidup berakal. Oke, al-jumal al-atiyah. Dimulai dari antum Fendi. Ad-dawatu mamlu'ah. Ad-dawatu mubtada. Mamlu'ah khabar. Oke, alhamdulillah. Jadi mubtada dan khabar itu bisa juga kemungkin bisa juga mirip dengan sifat dan mausuf. Ketika sifat ketika mausufnya itu mubtada di sini, ketika sifat ketika mausufnya atau mubtada di sini dia single, maka khobarnya umumnya single. Jika dia perempuan, maka khobarnya umumnya perempuan seperti ini. Ad-dawa itu mamlu'a. Ana enggak tahu arti bedawat. Antum cari sendiri nanti. Oke. Okay. Ya mungkin ad-dawa tinta. Hah? Tinton. Tinta. Wallahu alam. Di situ apa itu? Anda melihat menerawang artinya di situ ada tulisan. Saya tahu tulisan gaib di situ. Mamlu artinya penuh, full. Anda enggak tahu di situ dawa itu. Wallahu alam. Kemudian Ibn Khalis al-mizahu mudir. Al-mizahu. Ah, salah bacanya salah, bacanya salah. Al-mizahu mudir. Al-mizahu mubtada mudir khabar. Apa arti al-mizah? Anda tahu? Bercanda. Makanya kita jangan bercanda. Ini serius. Makanya alhamdulillah di kajian Anda tidak ada yang terlihat ketawa. Ya. Ya, alhamdulillah. Kecuali Khalis seperti biasa. Enggak ada yang lucu ketawa dia. Al-mizah. Al-mizah artinya ketawa. Ketawa lagi. Al-mizah artinya bercanda. Ah, mudir. Kepala sekolah. Bukan, mudir. Itu mudir. Itu mudir, jangan bercanda. Itu mudir. Mudir, membahayakan. Ya, membahayakan. Oke. Kadang-kadang mudir itu dipresentasi menjadi mudir. Mudir ma'had. Berarti orang yang membahayakan ma'had. Padahal ketuanya. Oke. Tafadhol, Fikri. Al-mu'allimu hadir. Al-mu'allimu mubtada hadir khabar. Apa arti mu'allim? Pengajar. Ya, pengajar. Hadir? Hadir. Hadir. Wujud. Al-khadimu hadirun. Khadam itu hadir. Jin itu, jin khadam. Oke, okay, hadir. Oke, okay, kemudian al-hawa'u mutajaddidun. Al-hawa' mutada mutajaddid mutajaddidun khabar. Apa arti hawa di sini? Udara. Bedanya dengan siti hawa apa? Siti. Pakai ha kan? Makanya waktu itu ada lulusan hawa, terus kemudian perempuan itu hawa, kaum hawa, hawa itu begini, hawa itu terus lama-lama jadi kentut itu adalah perempuan, ya kan? Karena hawa, kentut itu udara, ya kan? Tapi kan di sini ada perbedaan antara hawa dengan hawa ini. Karena kalau misalnya situ hawa itu pakai ha. Beda dengan ini hawa di sini. Maka udara misalnya suhu hawa di sini, nah itu hawa pakai ha. Tapi kalau misalnya hawa, kaum hawa, nah itu pakai ha. Ya. Ini beda. Itu ketika orang enggak mengetahui asbabun nuzul suatu kata, itu enggak ini. Bisa rusak nanti konstruksi pemikirannya. Ya salah maksud. Al hawa itu udara, oke. Okay. Mutajaddid baru. Terperbaharui. Mutajaddid itu isim fa'il dari kata tajaddada ya tajaddadu, tajaddudan, mutajaddidun, mutajaddadun, tajaddad la tatajaddad. Itu sorof mainnya, ya. Agak rugi kalau antum enggak belajar sorof, rugi. Masalahnya besok libur ya, besok libur. Besok libur ingat ya, kholis besok anak enggak ada di rumah pagi. Antum jangan kesini pagi-pagi. Ya. Kelima, fadhol. At-tajiru amin. Salah. Amin. Amin. At-tajiru amin. Gimana, Pak? Ayo. Tajir, tajir amin. At-tajiru amin. Heeh. Ah. Ya. At-tajiru mubtada amin. Khabar. Bacanya mubtada, Pak. Jangan mubtada. Mubtada. Heeh. Oke, okay, tajir itu apa, Pak? Ya, antum tajir, antum. Pedagang. Amin. Jujur ya. Iya, tuh jujur terpercaya. Jujur dan terpercaya. Makanya pemilu itu amin dan adil. Ya. Ah, ininya apa namanya? Labelnya amin dan adil. Prakteknya Allah alam bisawab. Kemudian yang keenam. Al-faqiru mutajir. Heeh. Al-faqiru mutajir. Ahsan, fakir itu apa, Pak? Ya, fakir itu aslinya gini, fakir itu orang yang membutuhkan sebenarnya. Jadi kita maknai orang yang membutuhkan itu adalah orang yang membutuhkan. Muhtaj artinya membutuhkan. Iya, muhtaj. Tapi gini, kalau misalnya tidak semua yang gimana ya? Muhtaj itu enggak memastikan adanya sisi kelemahan ya. Tapi kalau fakir itu menunjukkan ada kelemahan. Kalau muhtaj itu enggak mesti lemah, oke? Okay? Beda dengan miskin sebenarnya dari kata sakana miskin. Ya. Artinya sebenarnya lebih ke homeless. Ya enggak? Adapun kalau fakir itu lebih umum sebenarnya. Ya kita semua fuqara. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara, ya kan? Dan kalian adalah orang-orang yang fakir. Oke. Okay. Kemudian al-hidza'u. Eh siapa sekarang? Ya, Salman. Pakai ha, pakai ha. Al-hidza'u mubtada jadidun khabar. Mubtada. Mubtada. Hmm. Jadidun khabar. Nah, hidza itu apa? Sepatu. Sepatu. Ya, jadi sepatunya ada dua, sepatu. Jadid baru. Sepatu baru. Kemudian 8. Al-hadiqatu fasihatun. Al-hadiqatu mubtada fasihatun khabar. Apa arti hadiqah? Taman. Ini fasihah. Fasihah khobar. Fasihah ini seperti mungkin wasiah sepertinya. Wasiah, luas. Banyak jalannya. Oke. Okay. Nah. Asyajaratu musammirah. Musmirah. Asyairatu musmirah. Asyairatu mubtada musmirah khabar. Hmm. Artinya? Ya, anda tanya antum. Anda enggak tahu. Asyajarah, anda enggak tahu asyajarah? Asyajarah pohon. Pohon. Musmirah. Musmirah berbuah. Ya, samarah. Hmm. Sekarang ada faedah. Di sini kita lihat khobar untuk mubtada itu rata-rata nakirah, enggak pakai alif lam. Hmm, ya kan? Tapi ketika misalnya tambahin alif lam mungkin enggak? Misal contohnya al-muallimu al-hadiru. Misal, di sini kan al-muallimu hadirun. Enggak bisa jadi mujarab mufidah bisa. Antum kalau misalnya bikin al-muallimu al-hadiru, itu kalau antum i'rabnya tergantung antum, i'rabnya gimana? Kalau misalnya al-muallimu al-hadiru, al-muallimu di sini ya mubtada, oke. Okay. Kalau misalnya al-hadiru antum katakan sifat, maka enggak bisa jadi jumlah mufidah. Tapi kalau misalnya antum katakan al-hadiru di sini khobar, antum jadikan jumlah mufidah. Cuman masalahnya di sini ada alif lam. Jadi apa? Ada makna lain beda dengan al-muallimu al-hadiru. Luar biasa kan bahasa Arab. Pengajar yang datang, pengajar yang hadir. Ada orang sok tau ngomong. Oke, terus. Ayo terus. Ayo tambahkan hatimu menempuh dugaan, mengejar arti kebenaran. Ayo. Pengajar yang hadir itu gitu kan hatinya. Pengajar yang hadir itu berkelahi dengan waktu. Titik-titik. Enggak, ya titik-titik berarti enggak jadi jumlah mufidah dong. Pengajar yang hadir itu titik-titik, oh lebih rusak daripada pengajar yang hadir itu karena ada titik-titik, orang makin bingung apa pengajar yang hadir itu belum, makanya belum jadi jumlah talmud kita. Tapi bisa kita jadiin al hadir itu khobar, al hadir bisa. Misalnya ini, misalnya kalau misalnya anda bilang Pak Muslim, you are pedagang apa pula? You are a tajir, bukan? You are a man. Kamu adalah seorang pria. Man bisa artinya manusia, bisa artinya pria. Sini maksud anda pria. Tapi ketika anda katakan Pak Muslim, you are the man. The di sini bukan bermaksud the yang sebelumnya disebutkan, enggak. Tapi puji apa? Tapi bubala kok. Yaitu tingkat tertinggi. Seperti ada memuji, bisa juga merendahkan the itu. Nah seperti you are the man, kamulah orang itu gitu. Nah, kamu ada atau dalam makna lain kamu adalah pria banget. Nah ketika dikatakan al muallimu al hadiru berarti muallim itulah yang benar-benar ada, hadir. Gitu. Contoh lain misalnya. Kita bermunajat kepada Allah. Anta al-a'lam misalnya. Atau anta al-alim. Anta al-alim, yaitu engkaulah yang al-alim. Al di sini bermaksud benar-benar mubalaghah dalam mengkhabarkan atau mensifati mubtada. Ya. Contoh lain misalnya anda kagum dengan kerajinan Salman yang tiap hari Sabtu selalu datang terlambat. Misalnya bilang ya Salman, anta at-tilmi apa? Anta at-talib. Anta at-talib. Kamulah murid itu. Maksudnya, kamulah. Luar biasa. Emang ya maklum memang jarak ya. Jadi ya, tapi dia ngkos kok, enggak di planet lain sekarang. Jadi seperti itu. Oke. Okay. Jadi dengan adanya alif lam untuk khobar itu menunjukkan apa? Hasr, menunjukkan pengurungan, pengkhususan, dan juga ya menunjukkan spesifik dia. Ya begitu maksudnya. Oke. Baik. Selesai. Sekarang kita ke tamrin berikutnya. Ij'al kullasmin minal asma'il latiyati mubtada'an wa akhbir anhu bi khabarin yunasibuhu. Ij'al fi'il amr, kulla maf'ul mudhaf, isim mudhaf ilaih, min harfu jar, al asma isim majrur wa huwa mausuf, al atiya sifat untuk asma, mubtadaan hal untuk isim. Kemudian waw ataf akhbir fi'il amr, anhu jar majrur, domir majrur, isim majrur, ya bi khabarin jar majrur, bi jar khabar majrur, yunasibuhu yunasib fi'il mudhari' marfu', kemudian fa'ilnya domir mustatir jawazan takdir huwa. Kemudian hu di sini domir, ya domir barizun mutasilun, ya mabniun ala domi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah kalimat yunasibuhu itu sifat untuk khobar. Oke. Okay. Jadi apa artinya? Ya, jadikanlah setiap isim dari isim-isim berikut sebagai mubtada. Berarti antum menjadikan semua ini mubtada. Kemudian antum berikan khabar, khobar, dengan khobar yang yunasibuhu, yang mungkin, yang cocok dengannya. Oke. Kita punya ats-tsaub, artinya apa ats-tsaub? Pakaian. Ad-darrajah, sepeda. Sepeda. As-sarir, kasur, kasur. Al-kitab, buku. Buku. Al-ghurfah, kamar. Az-zahrah, bunga. Bunga. Al-kursi, kursi. Al-har, panas. Oke, sekarang kita mulai dari Fendi. Kamu. As-thawbu aswad. As-thawbu aswadun. Oke, okay, bagus. Aswad atau ya. Silakan. Ishaq. Hafid. Ha Saleh. Kholis. Kholis. As-darajatu jadidun. Salah. Salah. Jadidatun. Ad-darajatu jadidatun. Bagus. Kemudian as-sariru tawilun. Ahsanta. Kemudian Al-kitabu maktubun. Maktub. Al-kitabu maktubun. Maktub. Oh, al-kitabu maktubun. Oke, boleh. Kemudian, Pak Muslim. Al-ghurfatu wasi'atun. Wasi'atun. Bagus. Kemudian, Pak Ishi. Az-zahratu nazifun. Tak pak. Mu'annas pak. Nazifatun. Kemudian. Al kursiyu maksurun. Al harru. Apa? Itu baris. Al harru jiddanun. Gak. Al harru apa? Panas. Panas itu membunuhku misalnya. Wah, jadi lagu ya. Cinta itu membunuhku. Apa al-hau al-jau al-jau al-harru? Al-harru biru. Ayo. Al-harru baridun. Iya, al-harru baridun. Panas itu dingin. Al-haru Samsun. Panas itu adalah matahari. Oh, itu gaul banget. Panas itu adalah ketika kamu gini-gini. Kecewa itu adalah ketika kamu gini-gini. Gaul. Antum datanya ketawa mulu. Asal antum pulang. Iya, yeah, cuy. Al-haru sahabun. Al-harru sahabun. Panas itu adalah awan. Anak kecil kayaknya juga gak mengerti maksudnya. Al-harru apa? Antum jangan kira orang yang ketawa ini, mereka juga tahu. Mereka juga gak tahu. Jadi kira ya. Bisa al-harru syadidun. Bisa itu al-harru syadidun. Panas itu banget gitu. Bisa. Ya boleh. Al-harru syadidun bisa. Tapi antum belum jawab. Jawab al-harru syadidun. Ah, selain itu enggak boleh. Enggak boleh. Al-harru khulwun. Al-harru. Oke. Okay. Enggak apa-apa lah. Pakai majas mungkin emang. Enggak mungkin didikannya kayak gitu, enggak apa-apa. Bagus. Al-harru halwun. The hot is the bitter. Murun. Oke, enggak apa-apa. The hot is bitter. Oke, enggak apa-apa. Kemudian kita ke exercise 3. Ij'al kull ismin min al-asma'il atiyati khabaron li mubtada'in yunasibuh. Nah, ini sebaliknya. Kita punya tali'un, kita punya saghirun, kita punya na'imun, kita punya mazbuhatun, kita punya alilun, kita punya bakiyatun, kita punya fasihun, kita punya lami'un. Apa? Gimana tadi yang pertama? Tali' muncul. Tulu'u syams, kemunculan matahari. Tulu'ul qamar, kemudian matla'il fajar. Ya. Tali' itu muncul. Kemudian saghir. Cilik, kecil. Na'im. Naim. Hah? Eh, itu pakai hamzah enggak? Ini pakai ain. Nah. Nikmat. As-salatu khairu minan naum. Ah. Panas tapi soft. Lembut. Lembut. Hah? Eh, naim enak, penak. Lembut. Oh iya. Ya iya, mau gimana lagi? Mazbuhah. Tersembelihkan, disembelih. Alil berpenyakit. Bakiyah menangis. Dan menangis yang dimaksud bukan ini isim ya, bukan fi'il. Tapi isim dalam Arabik ya bisa aja artinya itu fi'il dalam Indonesia. Seperti Bakiyah ini menangis, pakai kita terjemahkannya menangis. Fasih. Fasih. Fasih itu bukan berarti kalau dalam Arabik itu fasih itu bukan yang apa enak didengar fasih fasa. Mim dha ta ain ain ain ain ain ain. Padahal orang fasih kalau kita kan fasih itu yang bisa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Fasih banget Masya Allah. Enggak. Dalam balaghah fasih itu bukan itu. Balaghah itu fasih itu tepat dan benar gitu loh. Tepat nutuknya dan benar ngomongannya gitu. Jadi kalau misalnya nahunya enggak jelas tapi kemudian dia ana bilhamdillah bi khairin alhamdulillah. Ente kayak ente. Iya pasti ya. Kemudian lam ya. Dibalas sama Salman dan Mas. Hah? Dibalas sama Salman. Apa arti lam ya? Lam ya. Lam itu misalnya ya, ana senyum, ting ting. Nah itu lam ya. Apa namanya? Silau. Silau. Bersinar, bersinar, bersinar, bukan silau, bersinar. Ya bisa juga silau. Seperti blinky, blink, blink, blink. Kayak gitu lah modelnya. Ha. Maka kita punya ada kitab namanya dari Kalia Ibnu Qudamah rahimahullah namanya Lum'atul Yataqwat namanya. Itu lum'ah berarti enggak bukan bukan dari itunya, tapi dari segi cepatnya dia hilang gitu. Kan ting gitu kan. Jadi simpel Lum'atul Yataqwat, pembahasan yang singkat tentang Yataqwat gitu. Tentang akidah. Nah, antum udah jawab belum tadi dari si ini? Belum. Ariel Peter Pan. Siapa namanya? Siapa sih namanya? Taufik. Taufik. Eh, silakan. Tol ya. Al-Qamaru, Al-Qamaru, Al-Qamaru tol ya. Oke. Eh. Al-Ana? Ah, iya, siapa lagi? Al-Baitu Saghirun. Ana tahu rumah antum waktu di Bali cuma satu. Kemudian Al-Thawbu Na'imun. Okay, bagus. Al-Baqaratu. Ah, salah ngomongnya. Al-Baqarah. Ah, lu jauh lebih salah. Al-Baqarah. Agak lupa ngomong. Al-Baqarah. Al-Baqaratu. Matbuhatun. Al-Kalbu al-Alilun. Masya Allah. Kemudian. Akfalu ba-ki. Kok. Ba-ki kok. Apa al-Akfalu gimana? Al-atfalu al-atfalu baki bakiyatun bakiyatun. Tapi di sini al-fatul al-afatul al-atfalu lebih cocok enggak bakiyah, Pak? Bakun itu. Hah? Mereka menangis karena atfal cenderung laki-laki. Jadi yang lain lah, Pak. Ada aja jatuh. Az-zawjatu. Kenapa lah? Enggak apa biasa emang emang bujang-bujang kayak mereka itu. Emang norak mereka, norak. Rasa bersalah apa maksudnya? Al-ibnatu. Al-ibnatu bakiyatun. Bakiyatun. Bakiyak. Pakai kak. Bakiyakun. Bakiyak. Bakiyak. Pakai tak, jangan pakai tak. Hah? Bener pak? Bakiyatun. Perempuan itu bakiyah, bakiyah, bakiyatun. Oke pak. Al-mudarrisu fasihun. Wow, al-mudarrisu fasihun. Kemudian Salman. Al-wajhu lamion. Masyaallah. Al-wajhu lamion, masyaallah. Matiin aja lampunya. Kadang-kadang kan ada orang al-jidatu lamion. Jidatnya ternyata ya. Ya rahmatullah. Kemudian tamrin keempat. Kawin, kita disuruh kawin sekarang. Kawin arba'a jumalin minal asma'il atiyati bihaitsu tad'u kullu. Kenapa? Arba'a jumalin minal asma'il atiyati bihaitsu tad'u kullu mubtada'in ma'al khabaril munasib lahu. Ma'al khabaril munasib lahu. Kawinkan 4 kalimat dari nama-nama berikut. Dari segi tad'u, yaitu dengan cara apa? Kamu menaruh, tad'u kamu menaruh setiap mubtada bersama khobar yang cocok dengannya. Ini kayaknya susah ini, antum jangan yang inilah, kesian. Yang tamrin 5 aja. Kayaknya susah juga. Enggak, jangan tamrin 5. 6. Enggak, sampai tamrin 5 aja kita sekarang hari ini. Ij'al, jadikan kull fa'ilin, setiap fa'il fil jumalil atiyah, di kalimat-kalimat berikut mubtada. Jadi ya, jadi jadikan setiap fa'il dari kalimat-kalimat berikut ini sebagai mubtada. Dan wa akhbir anhu bismin yu'addi ma'nal fi'il alladhi fi jumlatihi. Dan kabarkanlah. Dan jadikan kabar dia dengan isim. Yu'addi ma'nal fi'lil ladhi fi jumlatihi. Dengan isim yang yu'addi, yaitu mengoperasikan makna fi'il yang ada di kalimatnya. Do you understand? I don't. Saya enggak ngerti. Gimana? Jadikan fa'il dalam jumlah ini mubtada dan kabarkan padanya. Ngerti enggak? Nih gini contohnya. Ana mengatakan gini. Ana mengatakan misalnya yanamu gimana? Ai gimana nih? Mantan gua. Ai berani sih. Ya durul musafir. Al musafir itu kan fa'il. Fa'il dijadikan mubtada. Al musafiri. Al musafiru ahdur. Tahu lu. Makanya lu jangan tahu. Lu enggak tahu maksudnya. Gua tuh Jawa lu di sini tahu. Ya itu benar, hampir benar dia, ya, hampir benar. Cuman memang ada kebid'ahan di dalamnya. Ya al-musafiru hadirun. Gitu. Jadi antum jadikan nanti fi'il di sini, fi'il yang di sini itu menjadi isim. Dan dia menjadi khobar. Nah kan di sini kan lihat, kita lihat contoh yaftarisu kan artinya mengapa ya, yaftarisu itu apa namanya, membuat yaftarisu tuh mengini mengganas meng, apa sih Indonesia, saya juga nggak tahu, membuas ah ya, mengamuk ya, melawan, membabi buta, melawan, mencengkram dan sebagainya ya, seperti itulah. Nah di sini kan fi'il kan kata kerja, dan kata kerja membutuhkan minimal pasti membutuhkan pelaku, subjek ya kan. Nah pelakunya di sini namir. Namir di sini siapa? Fa'il. Iya, namir ini apa? Namir. Iya, namir ini apa ya Indonesia? Apa ini sih namir? Hah? Kumbang? Hah? Iya artinya Indonesia. Namir. Betul. Oh, macan atau harimau? Macan. Harimau bedanya sama macan apa? Ah ya seperti itu. Macan itu yaftaris, menggila, menggila. Enggak ada siapa namanya memburu, berburu seperti itu. Oke. Nah, sekarang. Iya, memangsa benar, memangsa. Dia memangsa. Nah, sekarang kita jadikan namir itu mubtada karena dia fa'il di sini, makanya tadi disebut jadikan setiap fa'il di kalimat itu sebagai mubtada. Kemudian jadikan khobar dari fi'il itu. Kalau tadi Anda bilang misalnya, tadi Anda bilang contohnya, yanamu fikri. Fikri tidur. Berarti kan kita jadikan fikri di sini kan tadinya apa? Fa'il, subjek. Tidur itu tadinya adalah fi'il. Sekarang kita jadikan fikri sebagai mubtada dan fi'il tersebut sebagai khobar. Maka fi'il tersebut menjadi bisa menjadi fi'il itu menjadi na'im, bisa menjadi anamu, bisa. Antum balik gini. An-namiru yaftarisu. Maka an-namir di sini posisinya bukan fa'il ya. Mubtada. Yaftaris posisi sebagai khobar. Itu kalau misalnya mau antum. Tapi kan kita disuruh apa, disuruh menjadikan isim. Berarti antum harus paham sorof di sini. Karena iftarosa yaftarisu iftirosan muftarisun. Berarti an-namiru muftarisun. Nah, itu gunanya sorof. Kayak antum enggak tahu sorof ya enggak bisa. Dan antum belum bisa. Contoh lain nomor 2, makanya tadi dia enggak bisa. Kedua, yahdurul musafiru. Jadi gimana? Al musafiru hadirun. Karena itu isim fa'il dari yahduru. Oke. Sekarang yasbahu samaku. Sabihun, benar. As-samaku sabihun. Apa arti yasbah? Sabihan yasbah, sabahan yasbahu. Berenang. Sama artinya apa? Masak. Bukan. Ikan. Nah. Kemudian yang keempat, tandoju al-fakihah. Tandoju itu artinya, artinya adalah masak. Maksudnya matang, matang. Ranum, ya semacam itulah. Fakih artinya apa? Usul fikih, usul fikih, tahu usul fikih. Buah. Hah? Bukan, beda. Beda atau sama? Beda. Beda, oke, okay, bagus. Kalian tuh nggak ketipu dalam hal ini, bagus. Faqih artinya buah. Beda dengan faqih. Faqih, faqih qaf. Bagi kaf. Oke, okay, sekarang berarti gimana? Tantujul faqih. Al-faqih itu? Salah. Salah. Salah. Salah. Nolijun. Salah. Mundajun salah, mas. Jauh lebih salah. Pokoknya salah lah antum. Udah diem aja. Hah? Nadijun. Salah. Salah. Ayo Pak Muslim, jawab, jawab antum salah, yakin. Salah. Tahu, salah. Nadijatun. Nadijatun, benar. Oh iya, benar. Al-Faqihatu nadijatun. Yang kelima sekarang. Yashtaddul harru. Yashtaddu artinya keras. Apa? Pekat apa? Ya, syadid gitu. Syadid artinya apa? Jangan gembira dulu anak muda. Kau terlalu cepat bergembira. Yashtaddul harru. Har al-harru hulu ya. Tadi antum bilang iman al-harru panas. Panas itu sangat lekat. Nah, sekarang al-harru salah. Ayo. Mustaddu. Gimana? Mustaddu. Kurang. Al-harru mustaddu. Kurang. Mustaddu. Ayo, al-harru. Hah? Ayo dong. Al-harru. Iya, jawab. Lanjut. Mustaddu. Mustaddu. Mustaddu. Hah, mustaddu. Mustaddu. Enggak, ada yang kurang, ada yang kurang. Al-harru. Mustaddu. Ayo. Ayo apa? Al-harru. Tadi udah benar. Mustadun. Ya, tambah tambah kurang, tambah jelek, tambah jelek. Mush. Mustadun. Iya, mustadun. Ah, iya. Terima kasih maaf, Pak, Pak Muslim. Terima kasih Abdul telah diselamatkan. Oke, okay, 6. Yandamul kaslanu. Kaslan pemalas. Ini bagus, kaslan, kaslan. Namanya bagus loh, kaslan. Kaslan. What's your name? My name is Kaslan. Kaslan Blanka. Ya. Yandam artinya apa, Yandam? Menyesal. Menyesal. Al-Kaslan, orang yang malas. Sekarang berarti Al-Kaslanu Nadimun. Nadimun, ahsantum. Khalas. Intahaina minad dars, alhamdulillah. Udah selesai kita darsnya. Kita langsung sekarang ya persiapan untuk makan. Kemudian kita pergi. Kemana? Ke Rabamu. Ke Rabamu, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Oke, kita lanjutkan nanti pada jam 8.30 kajian tafsir al-aisar insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.